mata dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, hatinya. Yang tuli kesombongannya. Dan mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, oh, oh.